Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, menangis kerana takut kepada Allah. Masuk pula kita tajuk menangis. Menangis kerana takut kepada Allah. Yang dikatakan hiba ialah khusyuk di dalam hati dan sentiasa menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah suatu sifat yang mulia dan usaha yang terpuji. Dengan sifat itu pula Allah Ta'ala telah mensifatkan para nabinya alaihi salam serta hamba-hambanya yang berilmu pengetahuan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza tutla 'alaihim ayatu Rahman kharru sujjadan wa bukiya." Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang keterangan-keterangan Tuhan yang Maha Pemurah, mereka lalu tunduk bersujud dan menangis. Dan firman-Nya lagi, "Wa yaqirruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a." Mereka lalu tunduk dengan dahi-dahi mereka sambil menangis, dan keadaan itu akan menambah mereka khusyuk. Masuk pula kita bicara tentang kelebihan satu perkara yang kadang-kadang kita tak ada kelebihan ini, iaitu menangis kerana takut kepada Allah. Jadi menangis ni rupanya ada faedah juga. Ada menangis yang tak ada faedah. Nah, rupa-rupanya Allah Ta'ala jadikan air mata kita ni ada tujuan. Nampak? Di antara tujuan yang dibangsakan kepada jasmani, iaitulah menghilangkan abu-abuk. Bila kita menangis, abu-abuk yang ada di mata kita, debu-debu tu, dia turun bersama dengan air mata. Nampak? Nah? Ha. Maka jadi sehat mata kita. Dan ada faedah yang dibangsakan kepada batin, iaitulah menangis yang membawa pahala dan ganjaran di sisi Allah. Nah? Ha. Dia menangis ni dua sebab. Yang pertama suka, yang kedua duka. Nampak? Suka dengan duka. Ada orang yang suka menangis. Sukanya sampai menangis. Ada tak? Neh? Ha. Orang banyaknya menangis kerana duka cita. Neh? Duka cita. Duka cita tu yang pertama dengan sebab hilang nikmat. Yang kedua dengan sebab takut yang sangat. Takut, dia ada takut tak menangis. Nak, takut sampai menangis dia. Dia tahan limu JBJ lah, seng tak dok. Apa menangis berambu-rambu. Nampak? Ha, tu takut sangat. Kalau takut sikit tak menangis. Jadi banyak cara lah yang menyebabkan manusia tu menangis. Jadi hak manusia kok kita menangis. Nah. Ha. Menangis yang dipuji Allah ni, menangis yang disebut di dalam Al-Quran. Nampak? Iza tutla alaihim ayatu Rahman, apabila dibacakan Al-Quran ke atas mereka itu, kharru sujjada, lalu mereka itu tunduk sujud. Dan wabukiya, dan menangis. Sujud bila dengar ayat-ayat Allah. Sujud belum tentu menangis. Sujud satu dah kelebihan. Menangis dah, kita bukan sujud dengan menangis dah ni. Dengar ayat Rahman tak jadi apa. Nah. Dengar orang baca ayat Quran tak ada sujud, tak ada menangis. Tak ada ha. Nah. Tak masuk dalam hati pun buat apa? Dah hati mampu. Nak masuk mana? Nah. Dia kharru sujjada wa bukiya, ni hati dia hidup. Hati dia ada roh bernyaun. Dan kalau hati mampu, nampak? Macam kat tanding burung lah. Nah, burung orang lain buat tanding suara sedap. Nah, hok nu, hok pok mak. 300 sekor. Oh, jangan mai lah. Burung orang lain 3 ia. Hok dia 300. Turun pula ahli ketel, 1,500 burung. Nak tanding tang ni. Bang, main dungung. Suara sedap. Hok juara dungung, RM5,000. Nah, oh, ni 3,500, ni 5,000, ni 8,000. Nah, ha. Oh, tu 1,500, hebat-hebat belaka burung. Nah, Dada turun sekor dari kijar. Ha. 150,000. Burung titik 150,000. Boleh belaka kol-koloh kubra ilang bilang gunah ikhfa, boleh baca macam-macam kiraat lagu. Burung hebat. Tapi mampu. Orang takut kok. Burung lain 350,000 sekor. Burung kijar tu pun mampu. Nak tanding, mampu. Dah duduk sarang, cokek kaki tak kata. Nampak orang takut tak? Ada apa-apa dah. Burung mampu. Faham tak? Ada ha, 6 juta sekor pun dah mampu tau. Nah, ha, kita gitu kau. Nah, Mercedes 2 uti, Volvo 1 uti. Nah, Maybi 3 uti, Wajah 2 uti. Oh, kaya sungguh. Nah, banglo 2 uti, rumah sewa ada pula 2 uti. Nah, tu jawatan pengarah ni, timalah pengarah ni, pegawai takbir. Nah, ni charge man. Ni engineer Petronas. Tapi hati mampu. Ada, ha, ada benda ni. Sama dengan berwak mampu. Tak ada lebih sikit. Dah hati mampu. Hati mampu mana? Hati mampu bila dibaca ayat-ayat Al-Quran. Baca hadis. Lihat kebesaran. Nah, tak ada peduli apa bagi dia. Nah, tu hati mampu. Neh, na'udzubillah jadi golongan ha? Hati mampu ini. Neh, ha. Piti banyak tak apa. Banyak mana ada piti? 3 tialah. Hati nak hidup. Faham tak? Ha, bukan marah kaya. Orang tak marah kerja jawatan besar. Orang tak marah gaji berjuta. Nah, sebab hak tu tak masuk neraka. Hak masuk neraka tuan tau. Neh, kira-kira kaki, di akhirat kaki, malaikat pun agak, BMW, wagi lagi malaikat, masuk neraka. Oh, kereta masuk ke? Ah, masuk ke? Tak ada. Tuan kereta tak masuk neraka. Eh, kereta tak masuk, tuan hok masuk. Rumah bangla masuk neraka? Dah, duduk cokoh situ lah. Tuan dia masuk neraka. Neh, ah, piti dalam bank, ada 13 guning, 1.9 bilion. Nah, masuk neraka piti? Dah. Tuang dia, agak. Tang Sri, Datuk Sri. Menengung masuk lawabeng. Jadi kita iman dah, Islam dah. Tapi hati mampu. Ha, malam ni kita berazam supaya hati kita hidup. Dah? Ha. Batu kelebihannya di antaranya, iaitulah kita menangis kerana takut kepada Allah. Bila dibaca atas mereka itu ayat-ayat Rahman. Rahman ni Allah nak. Mana Tuhan yang sangat pemurah. Nak. Mana kalau kita nak berdoa, kita boleh berdoa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Boleh juga kita berdoa. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Dua ni yang paling agung. Faham? Sehingga kedua-dua nama ini diharamkan kita letak nama anak. Melainkan dengan letak Abdul di depan. Abdullah dan Abdul Rahman. Kalau nama Rahman saja haram. Kalau nama Allah saja haram. Nampak? Wajib kena letak Abdullah atau Abdul Rahman. Adapun nama-nama lain daripada 99 nama Allah, sunat kita letak Abdu di depan. Macam Abdul Latif. Latif Tuhan yang lemah lembut. Nah, tapi boleh kita buat nama Latif saja. Ustaz Latif. Faham? Boleh kita letak Abdul Latif. Lebih baik. Nah, Tuhan yang bernama Qadir, boleh kita letak Abdul Qadir. Nah, boleh letak Qadir saja. Tapi Rahman dah letak. Nama benda anak Rahman dah boleh. Wajib kita letak Abdul Rahman. Ini kata ulama. Nampak? Sebab dia yang paling murah. Deh. Jadi bila mendengar akan ayat-ayat ulama tafsir tidak menghakkan mana ayatul Rahman ini, mana ayat Quran saja. Ayat maknanya tanda-tanda kebesaran. Itu umum. Tanda kebesaran, mukjizat dia yang ada depan kita. Quran. Tanda kebesaran ni perubahan langit. Siang dan malam. Bulan dan matahari. Itu ayat-ayat Rahman juga tu. Nah. Jadi orang yang bila dia Allah tunjuk atau dia melihat akan kebesaran kerajaan Allah. Kharru. Lalu dia pun tunduk. Sama ada tunduk tu pada jasmani. Tunduk sungguh. Nampak? Sujud yang ini mengerjakan salat tanda syukur kepada Allah. Atau khardu tu dengan makna maknawi, iaitulah hatinya tunduk kepada kerajaan Allah. Tak? Sebahagian daripada saudara-saudara kita bukan kata tunduk, lawang balik. Dengar ayat Quran. Dia ayat Quran mau. lawang tu. Ha, ni berat menanang. Tuasa kata nak menangis, tuasa kata nak tunduk pada kerajaan Allah. Dengar ayat Quran. Mu ni ada lain ayat Quran nak mu. Ha. Nah, bila orang suka nasihat, orang suka dakwah, digelar macam-macam. Nah, ha, dipanggil tu guru lah, ulama besar lah, ngaji, ngaji. Nah, padahal dia mampu kerah lagi nak balik ke mana? Balik kepada Allah kan? Bukan balik ke Nadi, balik kepada Allah. Inna lillah, kita ni datang daripada Allah. Wa inna ilaihi, dan kita kepadanya. Ilaihi ilallah ha. Marji' damai, balik ke Allah. Bukan balik berjumpa dengan Perdana Menteri. Bila bakit di padang masyar, kita bangun daripada kubur lagi, bukan ngadap raja, bukan ngadap majikan kita, bukan ngadap pauk kita, ngadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Ha. Jadi atas dunia mu tak mau dengar, mu tak mau ikut. Orang kata baca ayat Quran, ayat Quran hak mau. Orang baca dia hadis hak mau. Ada dah benda lain. Dan benda lain kenapa? Pada. Betul tak? Ha. Dia bukan dah maknanya ayat Quran sama yang kata kita tanya orang nak dakwah kita, orang nak beri hujah kepada kita supaya kita dengar. Nak? Ha. Kalau kita berjuru, orang tak tegur dah kita. Kita tak berjuru, orang tegur. Ha. Tegur, tengok. Ha. Sama buat, suku kira. Ini jawab sama. Oh, saya sikit Islam. Saya sikit Islam. Damu, agama natam dia. Ha. Kasar. Tak kasar. Kasar kat lagi akhirat. Faham? Akhirat aku kasar. Ni tak kasar. Itu kasar. Hei, tak kasar gitu. No, dia akhirat tu. Baru kasar tak dengar hadis. Lidah tarik ni, tangan nyakup si. Ah, ha, kaki kat kat atas pala ambung dalam atas api. Tubik kat mulut asap. Kat api tubik kat telinga. Azab Allah Ta'ala bersangatan. Nampak? Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ndaklah kamu reti bahasa. Bahawasanya azab Allah Ta'ala tersangat pedih di akhirat nanti. Itu baru kasar. Faham? Ni orang-orang keras cakap je. Dia kata kasar tu. Nak? Damu keras keng lah. Orang keras lah. Nak? Barang keras lawan keras. Barang lembut lawan lembut. Dia gitu. Nah? Dan firmannya lagi dalam surah Al-Isra, wa yakhiruna lil azqan. Mereka lalu tunduk dengan segala dahi-dahi mereka itu. Buat apa tunduk? Ya bakun halakaunim, hal keadaan mereka itu menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah-tambah khusyuk kepada mereka itu. Waktu bila hati hidup, satu saja ayat telah memberi pengajaran. Nah, kalau hati mampu kerah, buat marilah kita raja rimah pun, tak jadi apa. Sebab, kata pepatah Arab, yudrikuz zakiyu bi kalimatin wahid. Wahidatin. Wala yudrikuz ghabiyu wala bil alfi syahid. Dah, apa benda ni artinya mendapat pengajaran oleh orang yang cerdik dengan satu kalimah. Faham? Tetapi tidak mendapat pengajaran orang yang bodoh. Nampak? Walau tudiyat alaihi Tauratu wal Injil, sekalipun dibaca ke atasnya khatam kitab Taurat dan khatam kitab Injil. Faham? Orang cerdik, orang otak pakar, otak molek, walaupun dia jahil, walaupun dia lara, faham? Tapi jenis cerdik. Nah, satu perkataan saja sudah merubah hidupnya. Satu perkataan sudah menjadi pengajaran bagi. Nampak? Wala yudrikuhul ghabiyu, dan tetapi tidak mendapat pengajaran orang bodoh. Al-ghabi ni bodoh. Orang luar panggil bengong. Bangang, bangang. Pianung panggil bengong. Orang-orang bengong, dok jadi apa? Walau tuliat alaihi Tauratu wal Injil, sekalipun kita baca kitab Taurat dan kitab Injil. Dak padang baca ayat Quran, wak mari Taurat, wak mari Injil, baca depan dia, dak jadi apa juga. Orang mah buat-buat bengong. Faham? Ha. Bengong-bengong pun natu kita. Nampak? Dah. Ha, tak mau ikut Islam. Pok dara kita. Ha. anak saudara, anak dua pupu, mak dara anjing, mak dara buaya, bukan orang lain. Faham? Nak tengok orang lawan Islam, tak payah tepah tiket kapal terbang Air Asia. Nagi di mana tepah lagi kapal terbang? Nagi tengok set tak mau ikut Islam. Di mana? Di planet Mareh. Kan? Paka berlambak lawan Islam. Betul tak? Ada. Dia nak menangis. Nangis dengar ayat Allah. Dia lawan ulama' nangis kepala otak. Lawan teguh dah Islam agama dia. Nak? Oh, sikit orang sikit ulama, sikit yang sejik, sikit orang surah, sikit ustaz. Tak dah dia lain. Kau cetong pun itu. Tak boleh buat jek, dia main ni, sikit sejik ni. Tak lah, tak lah. Dah rok main sikit sejik. Pok mu mampu lagi, buat apa lagi sejik? Faham? Buat kat tapak buat jek lah, pok mu. Buat kat saik tu. Kambu ngesmin. Faham? Yang mau lagi surah buat apa? Panggil si imam bayang. Dah yang bayang lah. Tangan cocok si tu. Atuh dia tu. Wel cocok. Boh birah kering tu. Dok popo dalam misi kita seming. Pesen baru. Faham tak? Dah pun tak mau ikut sejik kan? Asal rajak Malaysia. Dah sikit sejik. Dah sikit sejik. Dah rok saya makan sejik. Dah boleh projek. Tanda cakap. Nak? Baik bela bewok pada orang gitu. Tamu dengan tamu ikut dia dah. Pasal pengajaran. Nasihat. Nasihat lawang. Nak? Lawang berat dan nak tu. Oh, saya sikit tu. Saya sikit sejik. Yang kita kan, mokpok dia mampu kerang. Kenapa orang pergi sejik? Mari pula. Nak? Bila orang ajak mari masjid, ada tu gua, ada ngajar, ada suruh, ada apa, dia ngaji ke orang sejik. Nak? Ha. Pok dia mati, mok dia tok dia mati, dia buat mari sejik. Terimang, jeput belaka dah, pergi rumah. Jeput belaka dah. Buat tandir kat dia, nak tandir. Oh, bandar budak mari. Panggil siap-siap projek lah tandir. Nampak? Bawa dengan kayu goh, bawa dengan kering, dengan serum lagi. Faham? Bila mati, cari agama. Hidup, lawang agama. Mati, cari agama. Dan kalau mu hidup, lawang agama, mu mampu lagi, lawang doa. Orang kata tanam, hey, kita lawang, biar lawang. Siapa bila-bila lawang. Dan kalau kita hidup, kita lawang agama, apa kita nak tanam pok kita? Tanah ni ikut Islam. Kalau kita lawang agama kan, kita tak mau ikut Islam. Pok kita bakal sakut di tiang elektrik. Jemur situ mayat. Faham? Siap nak talking. Padahal talking tak wajib sunat. Eh, mazhab Syafi'i. Ha, cari api kampung. Ada orang. Ada orang macam talking. Oh, padahal. Ada orang macam talking. Berapa wajib? Nampak? Ni yang wajib ni. Nampak? Menegakkan Islam. Hal tu wajib. Dalam diri, dalam keluarga, dalam syarikat. Nah, dalam negara. Waktu dilawang. Talking, wajib tak? Tak wajib. Sunat je. Kalau sunat, ayah tak boleh lah. Kena baca. Tak baca tak boleh, kena baca. Tak baca diri lah. Ni orang learning. Nah, tak tahu benda hidup. Aduh lah. Nabi SAW telah mengkategorikan orang yang sentiasa hiba ini dalam bilangan 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di mana tiada lindungan yang lain kecuali lindungan Allah Azza wa Jalla saja. Rajulan zakarallaha khaliya fafadat aina. Seorang yang sentiasa menyebut nama Allah dalam masa lapang. Lalu kedua kelopak matanya mengenangi air mata yang ingin menangis. Dan sabdanya yang lain. Kullu ainin baqiyatun yawmal kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat takhrusu fi sabilillah. Setiap mata akan menangis di hari kiamat melainkan mata yang telah menangis kerana takut kepada Allah, dan mata yang celik berjaga fi sabilillah, yakni berjihad kerana meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Banyak sebab kita menangis. Ada orang menangis sebab motosikal hilang. Motosikal hilang, menangis. Ada menangis sebab aksiden, patah kaki. Nampak? Tadi suka ingat. Congek utuh. Perang lah kapung. Nampak? Perang apa nak tidur? Boleh kok. Tuan-tuan kata anak orang. Babi. Mau. Nak bising. Tak. Aizah macam ke lori. Lori benda. Lori jepung. Pang. Utuh cek je. Nah. Itu semua tu nak tahu ke benda siang dia. Nak. Bok ke bok. Nak. Patah kaki. Nangis pula. Nah, apa? Sakit tak. Apa yang menangis? Sakit, accident. Ada menangis kerana mak mati. Menangis, anak mati. Banyak sebab. Ada menangis kerana apa? Kena buang kerja. Ada menangis kerana apa? Tak ada kerja. Ada menangis, putus tunang. Ada menangis, kena cerai. Ada yang menangis, boleh nikah. Macam-macam sebab orang menangis. Bapa menangis makcik? Tak ada buat Islam. Nangis juga. Macam-macam pasal. Kau pandahlah Amunah menangis lagu-lagu mana pun. Tapi dua jenis menangis yang diiktiraf di sisi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata ni tak masuk dengan ke. La yalijun nara ainun bakat. La talijun nara ainun bakat min khasyatillah. Pada hadis yang lain, tidak akan masuk dalam neraka mata yang menangis kerana Allah Taala. Dalam hadis yang kita dengar tadi, kullu ainin baqiyatun yawmal qiyamah. Semua mata menangis pada hari kiamat. Bapa menangis pada hari kiamat kerana hari kiamat ni yaumun nadamah, hari menyesal. Juga disebut dalam 100 nama hari kiamat, yaumul baqa, yaumul baqi, hari yang menangis. Hari mana? Hari yang menangis segala mata. Faham? Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin 100 nama hari kiamat. Oh hebat. Yaumun nadamah, hari penyesalan. Yaumul baqiyah, hari menangis. Nah, kita dah ingat hari ni, kita hari ibu. Tunggu hari ibu, hari guru, dia panggil gitu. Baru ni New Year 2011. Nah, tunjuklah gambar orang sambut tahun baru 12:01 minit tengah malam. Di Lisbon. Nah, di Barcelona. Nah, tunjuk di apa benda, di London, New York, tunjuk di Mexico City, Buenos Aires. Nah, padanglah pasal apa tu, mak Kristian. Jadi di tahun baru Kristian, tahun baru Masihi. Nampak? Tahun baru Jesus Christ. Faham? Tapi tunjuk juga kita tahun baru juga, Terengganu, Kuantan, Walpole. Padahal negeri orang Melayu tak ada kena-mengena pun ajaran Kristian. Nah, tahun baru juga sambut bodoh je. Tahun awal Muharram hak Nabi tak sambut. Bodoh ke cerdik? Bodoh tu ramai-ramai. Siap muka tabik langsung kat kapan cateng 2011. Tua nak mampu pun ada kak. Ada juga. Apa? Pasal bodoh, pasal jahil, pasal tak duduk pada majlis-majlis ulama. Duska tahun baru hak orang tu hak kita. Sebab tu raya Cina kita nak sambut atas. Raya Keling kita pun supang sibuk atas. Raya Kismet pun kita pun tak. Macam ke raya Melayu juga. Pasal apa? Pasal ni Melayu umat bahlul. Faham? Umat bengong. Tak tahu benda. Hak Tuhan beri dah. Nah, tak boleh hari Jumaat. Nak hari Ahad cuti. Beri tahun baru awal Muharram. Tak boleh. Nak hak orang Kristian. Dia New York. Dia orang Kristian, orang putih. Dia sambut tahun baru orang putih. Demo di Korupo, Johor Bahru, Ipoh. Muka putih ke benda? Muka macam Ezra Honda Cup, Kelabu. Faham? Muka orang putih. Orang putih yang ambil, yang sambut tak raya puasa? Orang Muharram, sambut tak? Orang Brazil, sambut tak Mak Ijrah? Tak, dah pasal bukan hak dia. Faham? Hak dia ada suku dah. Kita ada suku. Orang Muharram, Mak Ijrah ada. Faham tak? Ada tahu ada raya puasa, ada raya korban. Hak bagian kita ada belaka dah hari kebesaran. Dah kita pergi ambil hak orang pula tumpang raya. Mana orang panggil bodoh sombong. Orang panggil nyada. Faham? Muka dak orang putih sambut tahun baru orang putih. Dak apa sara ke tu? Nah. Bila lagi nak sedar? Dia kena kata gitu baru mudah sedar. Neh? Bukan nak suruh sakit hati, nak suruh sedar. Nah. Padahal awal baru ni, tak dalam 3 minggu awal Muharram. Tak raya sekarang. Nak? Patut raya TL tembok bunga api awal Muharram. Sambut tahun ketibaan tahun baru Islam. Demo orang Islam kan? Nak? Jadi kalau gitu pun tak faham lagi, mana jauh lagi dah nak faham dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Mata menangis kerana takut kepada Allah. Fikir-fikir-fikir yang susahnya kita kat di alam akhirat. Tafakur kot cik. Nak, ha, baru boleh pahala. Tafakkur sa'ah. Sesaat, sekejap saja kita bertafakur. Khairun min ibadat di sana. Lebih baik daripada berbuat ibadat selama setahun. Tafakur ni maknanya kita fikir atau renung-renung. Nah, yang membawa kepada ingat akan akhirat atau membawa kelebihan kita di akhirat, tafakur tu. Fikir kita kayak gini susah, mati kita kayak gini, orang awak pergi kubur. Dah payah dengan anak sedih. Nah, barulah sedih ni dapat pahala. Nah, cerita fikir kayak gini, orang awak pergi kubur kita kan. Bila tahu pang, tak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah kata bila datang dah tempoh kematian kamu, tak boleh lambat atau deras walau sesaat jua pun. Sayang lagu mana pun kita kepada isteri kita tinggal. Sayang mana pun pada bini kita, pada laki kita tinggal. Anak kita sayang belaka kita tinggal juga. Nah, ha, tu tafakur. Orang bagi kubur. Tengok orang bagi dah kubur. Harta dia bohonglah kan dia. No. Sebab tu kubur cek tak besar. Faham? Sebab apa kubur kita tak besar? Sebab kita je pergi. Harta tak pergi, tanah tak pergi, rumah tak pergi, kereta tak pergi, terung tak pergi. Tinggal belaka. Kalau bawa belaka nyanyi orang gali kubur. Nah, kalau posmen boleh tahan mati. Posmen tanah dengan basikal. Dah kalau kau kereta, tak luas kubur dia. Terung, wing. Faham tak? Mesin kita seminggu, lori, banyak ada harta. Nah, ha, semua tu dah ikut ke kubur. Nah, aku fikir, aku cari lelah-lelah, bamba dah aku. Sebab tu kita gunalah harta kita banyak mana pun untuk ke jalan akhirat. Barulah kita cari harta, tak bodoh. Faham? Ha, biar kereta muagas juta pun, buat kita dengar orang ngajar sedikit. Faham? Daripada kereta kaki 4 uti 10 ribu, dah lagi sapa sejik. Faham? Ha. Renung, fikir. Cek gigi dah rambut dalam kubur, bukan kau tunggu situ. Kalau tunggu, dia tahan kira. Nak, rata kubur patut tunggu. Lama mana tunggu? Sapa bila-bila kau tunggu? Macam kau tunggu sepitar. Nah, sepitar kan kau tunggu kalau kita sakit? Tak? Ha. Pas pada bini tunggu, anak pulak dua beradik mari tunggu. Bini dan anak dah mari tunggu, mak pulak mari tunggu, abang mari tunggu. Nak 15 hari duduk balik rumah. Berapa? Puas ada cerita tak? Puas ada orang tunggu. Dah kalau kubur ada orang tunggu, dia tak angkir ke? Kalian tanah. Lepas tu, anak-anak pun mari apotiko, buah estro. Tak? Nah, nak mari ripah angin. Nak, ha, bagi atman. Boleh tak angkir ke? Dah balik belaka. Bila balik kita kesit duduk seorang situ. Takutnya dalam gelap. Tak. Nak. Ha. Nak suruh menangis. Neh. Ha. Kita suka sama menangis tak ada. Bukan suka tu salah, menangis tu tak ada. Sengelai pilat beli pula CD. Cerita-cerita suka tak nak suruh suka. Nampak? Orang nak suruh menangis. Neh. Pasal payah nak menangis. Bila kita menangis, tadi saja kata Imam Ghazali, kerana kita takut kepada Allah, maka mata kita tak kena api neraka. Bila mata tak masuk neraka, tuang tak masuk juga. Ah, bukan mana hari ni mata yang tak masuk, tuang pun letong. Bukan. Mata yang tidak masuk, mana tuang yang ada mata tu, tak masuk neraka. Walaupun tangan dia jahat, walaupun kaki dia jahat, dulu gigak orang joget, tangan dia pegang awet. Ha? Walaupun maknanya banyak juga dosa dia buat, tapi dia pernah menangis kerana takut kepada Allah. Nah, dengan kelebihan itu, maka terpadam segala dosa-dosa yang lain. Pasal hebat sangat menangis pada takut ke Allah. Nah, ha. Nangis tak boleh bikin. Nangis. Nah, benda-benda bodoh-bodoh menangis. Siapa pelanja ni, air mata ni, nangis ni. Sebab apa nangis, mak kita nangis. Kerana buat pun mok nangis mok. Kenang dosa zaman muda. Jok tengok Hindustan. Ego kena langgar di lerobah boleh. Nampak mati situ lah kena langit di lerobah boleh. Gostang pula sekali lagi, lanyek pula sekali lagi. Lepas menangis mak kita, tuk kita. Nak, bodoh ke cidik? Bodoh lah, tuk. Mungkin tuk aku. Bang, bang ni bodoh. Kenapa? Pasal bukan langgar sungguh. Faham tak? Bukan darah sungguh. Ke darah sungguh? Ha? Ke bunuh sungguh dalam cerita? Ada? Kan dia tulis lepas pada drama, lepas pada cerita. Semua ini adalah rekaan semata-mata. Tiada kena-mengena dengan yang masih hidup maupun yang telah mati. Betul tak? Bermakna ini adalah mainan sahaja. Bukan lolok, bukan sungguh. Lolok-lolok mati. Lolok-lolok cedera. Nah, ha, apa yang kita nangis? Nah, cuma tidak tulis darah yang kamu lihat tadi adalah dakwah semata-mata. Tidak tulis lagi tu. Sebab kita faham dah filem. Tapi walaupun kita tengok benda tu filem, benda tu adalah lakonan, benda tu adalah tipu semata-mata, apa kita nangis? Sebab kita siap bodoh. Tak? Kalau orang sedih, tidak nangis. Ha? Dia tahu dah lembang. Tak? Macam budak-budak apa dia budak-budak? Ayah dia lembang ni, mak dia lembang ni. Tubik ingat tu dia luar. Duduk rapok naik. Duduklah rapok tu. Bang, apa apa dia budak-budak. Nah, ni orang tua. Pandang ni. Tengok. Ego kena langgar. Nampak? Ha. Wadah sedikit. Patut tulis. Drama ini ada rekaan semata-mata. Lebong belaka semua. Musima kena lebong belaka. Ha, tulis gitu. Nah, tapi tak tulis gitu. Tapi oleh kerana jahil dan hati tu mampu, maka tak menangis dengar cerita-cerita dalam Quran. Tak menangis dengar hadis Nabi tentang azab di akhirat. Tapi menangis dengan cerita lebong dalam TV. Mana bodohnya seorang manusia itu. Lebih bodoh daripada lembu. Dan saya ambil lembu, suruh dia tengok cerita Titanic. Lembu nangis. Ya. Tiga kandang lah apa, muagret lembu, muagret kambing, kubah, tiga generasi. Faham? Ha, pasang skrin depan dia, 20 kaki. Cerita hostage tu. Hot aero kena duduk di kapal gini. Faham? Kalau nak kena, nama benda? Hot pelakon? Robin Hood pada. Ha? Ah, ha, set dia tahu lah. DiCaprio. Faham? DiCaprio ke DiCaprio? Menangis ni, nangis. Ego lemah. Tergelang. Kaki cokeh ke untung nambang. Dah. Lembu nangis tau. Panggil lembu tengok cerita drama. Cerita ni ustang. Herwin kena bunuh dia orang jahat. Semelih dulu. Lembu nangis tau. Sebab apa? Sebab lembu cerdik pada kita. Ha tak? Lembu tahu dah. Maknanya tahu dah orang. Tahu dah orang belakang. Ha. Dah tengok, manusia tak menangis. Ayat Quran cerita betul, tak menangis. Quran cerita bila datang ajar, malaikat maut mari, Allah suruh ambil nyawa, maka matilah seorang manusia, tak menangis. Apa? Hati mampu. Mampu sikit tak? Mampu jilacok tu. Kerah ketung hati. Kerah daripada seming, daripada stay. Nah. Cerita bau menangis, cerita Quran tak menangis. Dosa bertambung-tambung, tak tubik air mata. Drama lakonan saja, tubik rasa berambu-rambu. Nak. Nenek tiga, tiga generasi menangis. Hak tengok tiga. Anak nangis ingat, mak nangis ingat, tok nangis ingat. Tengok cerita. Faham? Padahal cerita saja. Tok ni siapa tubik belong ingu. Faham? Ada bodohnya umat. Apa jadi gitu? Nangis ni kita akan masuk dalam kubur lagi. Gelak gugu. Anak-anak balik belaka. Tak mari dah. Bini kita nikah dengan orang lain. Laki kita nikah dengan bini lain. Ha? Harta kita bahang dia orang lain. Kita duduk dalam gelak. Tak ada lapu. Tak ada rumah. Tak ada kipas. Satu orang menangis. Dosa kita pulak banyak. Satu saja dosa kalau kita lebih daripada pahala kita. Maknanya kita kena azab di akhirat nanti kalau tak dapat syafaat. Azab yang paling ringan di akhirat nanti kena pakai selipar. Selipar tu daripada besi api niaga. Bila dipakai selipar tu maka menggelegar otak kita seperti bubur dalam periuk. Panahnya selipar neraka, otak gelegok, gelung-gelung-gelung. Mana panah, ha? Itu Nabi kata, orang yang paling rengang seksa di dalam neraka. Dan kalau kita, dosa kita. Nah, dosa kita dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan tokki kita, dengan adik-beradik, dengan bini, dengan anak, dengan laki, dengan kawan pejabat. Dosa kita dengan kawan-kawan hak lain. Nah, banyaknya. Makan haram, tengok haram, dengar haram, belakang tempat haram, pegang haram. Nak jahil lagi dengan ilmu agama. Nak tak takut harta benda sayang, tak suka berderma. Allah, lebih banyaknya dosa. Nah. Payah juga nak menangis kerahnya hati macam batu bepang. Maka kata ulama, kalau payah nak menangis, walalah menangis, sunat. Faham? Ha. Tengah malam tutup api. Pasang pelita kek tu. Faham? Ambil wuduk. Pakai serba putih macam orang mati. Ambil kain selendang tudung atas muka. Dah. Mengadap kiblat. Mulakan dengan astagfirullah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Di tengah malam. Dan ingat segala dosa-dosa kita. Yang moleknya tulis dosa kita. Faham? Dosa kita ngumpak. Dosa kita orang lain, dosa mata, dosa kita tulis. Faham? Dan baca pada waktu malam. Tak usah ambil lama lah. 15 minit sudah. Nah, kita tafakur mengenangkan dosa-dosa kita. Kerana pahala tak usah ingat lah. Dosa kita ingat. Nah, jangan ingat jasa baik kita. Ingat kerjaan keji yang telah pernah kita lakukan. Dah tumpik ke air mata. Beku habis dah. Memang jenis keras kok. Awak lalok sedih. Mudah-mudahan tergolong, kata ulama, dalam golongan orang yang sebut dalam hadis. Dah. Ha. Sebenarnya orang yang menangis mata-mata kerana takut kepada Allah amat jarang terlihat dalam kalangan manusia. Jarang jumpa. Dah. Kita ingat akhirat bila kita susah je. Bila kita senang, kita tak ingat akhirat. Faham? Oh, mari tak mahu. Lening sejik. Oh, ada tak mahu. Bagus dia. Oh, bagus. Ha? Dulu sibuk dia. Tak hari sejik. Lening ada tak mahu. Tak ngajar. Ada tak mahu dia. Dulu dia terimam hari. Di mana gitu? Oh, tak boleh projek tau. Ha? Kena blacklist tau. Oh, gitu pula. Dan kalau boleh projek, tajak pula muka dia. Faham? Ha? Gampang macam gini. Oh, mari surat dah, ha, semayang Allah, ha, ha, bekerak. Nampak tak? Bekerak si. Mublis. Faham? Dulu masa tengah gagah, tak kena surat. Pada biasa, wum, dah cukup sejik. Faham? Tak ada masa nak singgah, apa? Dah tengah sedap, projek tengah gagah. Dan ni? Dan ni mampu gerah habis dah. Dah, cok gaben pun jual habis dah. Faham? Tetek mari sejik. Faham gitu? Yang muncul dikah, burung perang, macam geritik gila. Ada sebut nama Allah? Tak. Ada ingat Tuhan? Tak. Berak, takut lima kak lari minyak. Nampak? Tubik tulang ting, tubik kot isi. Nah, atas kok ni tubik darah macuk. Barulah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masuk hospital, nak mampu sampai sekarang. Ada boleh pergi surat. Dia bilang mayan je. Nak pergi surat. Surat kepala bapak pun surat. Bayangmu gagah, mudah sebut surah. Bayang kaki dah masuk besi, tekak masuk sepanjang hidup, sebut nak pergi surah. Faham? Ha, inilah tabiat manusia. Betul lah. Gitu lah. Sama-sama gitu lah. Tak ada kerja. Mari dengar. Dengar lah ni. Dengar. Ha, tak ada kerja. Cerah nak atas piti rumah kita lah ni. 45 ribu. Tak hari sekarang. Faham tak? Nah. Muka piti. Mung aku lama. Nabi SAW bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fi dar'i wa hatta yalijal jamalu fi samil khiyar. Seorang yang menangis kerana takut pada Allah tidak akan masuk dalam neraka sehingga susu dapat kembali ke dalam tetek atau unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Kita pergi tengok orang peroh lembu, peroh tetek lembu lah, tapi orang panggil peroh lembu. Faham? Tubik susu kan? Cekap bawa ke tukang perut. Pak Mak, cuba susu tu mula. Boleh tak? Nengak Pak Mak. Tak boleh. Boleh. Ya. Nak masuk ke mana? Tak. Begitu jugalah kalau kita jumpa dengan uta. Nak? Ha, ada bela uta, kita pun bawa jarum se. Kita kata awak boleh tak tolong awak masuk dalam lubang jarum ni? Dia kata kenapa? Uta lah masuk ke lubang jarum. Boleh masuk? Takkan boleh. Maka begitulah tidak akan masuk neraka sama sekali orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Nak? Ha. Takut kepada kebesaran Allah, takut pada seksa Allah, takut pada azab Allah, takut pada janji-janji Allah, takut kepada maknanya kebinasaan diri kita sendiri, takut kita tidak diampun dosa, takut amalan kita tidak diterima, takut Tuhan tak mengaku kita sebagai hamba dia. Nak? Takut orang tidak halalkan perbuatan salah kita sesama manusia. Takut itu kan? Bila takut lagu tu tak keluar air mata pun tak apa. Dia panggil menangis dah. Sebab menangis tak syarat keluar air mata. Faham? Ada juga menangis tak keluar air mata sedih. Neh? Ha. Takut azab kubur. Takut alam kubur. Satu hari Saidina Uthman duduk bersama para sahabat. Lalu diceritakan tentang perkara-perkara yang disebut di dalam Al-Quran. Cerita Al-Quran. Sampai pada cerita kubur, Saidina Uthman menangis. Nampak? Menangis. Menangis tu sampai basah janggut dengan air mata. Janggut Saidina Uthman macam bukannya janggut kita 3 kilometer sorak. Janggut lebat. Janggut yang lebat boleh basah, maknanya air mata banyak. Bukan dua titik. Faham? Kalau dua titik air mata, tak basah janggut. Faham? Maka sahabat pun berkata, "Bapa mumang eh?" Ha, Uthman tu dah. Kalau sebut cerita lain tak ada benda, tapi sebut cerita kubur menangis. Nah, Sayyidina Uthman kata, "Innamal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Hanya sesungguhnya kubur itu tempat singgah yang pertama dalam banyak-banyak tempat persinggahan yang kita berjalan nak pergi ke akhirat. Hak mula-mula kita singgah wakaf dia kubur dulu. Nampak? Faman naja fihi, barang siapa yang menang di dalam alam kubur. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka lepas daripada kubur adalah ringan baginya. Wa man lam yanju fihi, siapa yang tidak menang di dalam kubur, susah dah. Wama ba'dahu asyaddu minhu, maka lepas pada kubur lebih teruk baginya. Tu nampak Saidina Uthman menantu Rasulullah, berkahwin dengan dua orang anak Rasulullah, sahabat Nabi, Khalifah yang keberapa? 10. Ha, sudah. Yang ketiga Khalifah Islam, sahabat Nabi, natu Nabi. Ada pula jamin 10 orang sahabat masuk syurga. Nak dengar kubur nangis, kita main jang atas kubur. Kau tak ada ha? Anggur buruh atas kubur. Menak, ingat ke tak baca Yasin atas kubur? Nah, ada buruh titik duduk singgah atas kubur dua ekor. Nampak? Buat maksiat atas kubur. Hak jek jarum jek. Hak tampil kuda atas kubur. Hak curi motor, hak lari ke atas kubur. Macam-macam mesin. Dah takut sikit apa? Umat walpak. Dah tahu ke benda. Hati kerah macam batu epang. Mampu kerah dah. Nah, ha, ni kita piduk semula. Leh? Jauh mana pun kita tersesat, balik semula ke pangkal jalan. Pintu taubat Allah seluas langit dan bumi. Susah-susah kan? Weh, jahat sangat dah. Dah jahat lah ke mana Tuhan terima. Berzina dengan 1,000 orang awet lah. Minum arak segala jenis mak nenek. Whisky, brandy, beer, toddy, bakedi. Minum lah ke lah. Pih kuda, pih kambing, pih beruk. Cocok belaka lah. Berjudi main ekor, main pala, main peruk, main belaka lah. Nak? Ropok bank, setah rumah. Susah-susah kan? Allah Maha menerima ampun. Selama belum, yugharrid innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharrid. Allah Ta'ala sesungguhnya sedia menerima taubat kita. Walaupun kita ni bapak ropok. Pengusi majlis popok dunia. Tak kira. Ha. Allah dia terima taubat. Malam yugharri. Selama belum gharghara. Gharghara baru Tuhan tak terima. Gara-gara ni masa mana? Masa orang duduk atas tikar kita pergi mendawak. Nak mati nak hidup? Nak? Nak mati. Semua umat gara-garanya sama berlaku. Orang Melayu pun, Cina pun sama. Tiga orang India nak mati. Ke lain? India? Tak ada. Lepas tu gara-gara sama berlaku. Walaupun hidup berbeza, nak mati sama. Kerana roh lalu kot tekok, tersangat sakit. Ha? Dan gitu taubat tak terima. Dah kita nak tunggu gara-gara. Masa ni ya. Ha? Taubat dah kita. Taubat dah kita. Taubat dah. Dulu-dulu taubat dah. Ha, bagus abang mak. Dah buat mak kita tengok surat ni. Ha, dah pergi surat. Dah malam-malam. Malam tengok TV. Taubat kepala otak pun. Kalau mu taubat dah malam-malam kita dengar lah. Pergi surat lah pula. Innal hasanat yuzhibna sayyat. Sertakan amal baik kita setelah kita meninggalkan amal-amal jahat. Dah. Pada riwayat yang lain, tidak akan masuk neraka siapa yang keluar dari matanya seperti kepala lalat lantaran takut kepada Allah. Yang ini terlalu banyak menangis. Nabi SAW telah menyamakan antara air mata yang mengalir lantaran takut kepada Allah dengan darah yang tumpah kerana berjihad fi sabilillah. Satu lagi mata yang Allah jamin tak masuk dalam neraka. Mana tuang dia tak masuk neraka? Mana? Ainun. Batak. Tahrusu fi sabilillah. Mata yang tidak tidur, jaga malam. Buat tak menangis tapi dia berjaga. Kerana pada menjaga musuh-musuh daripada mencerobohi tanah air umat Islam. Seperti mata para mujahidin. Nampak? Kita tengok di Afghanistan sekarang. Nampak? Mujahidin Islam berperang dengan tentera NATO lah, NATO yang Kristian. NATO ni kepala dia Amerika. Lepas tu ada British. Belanda tarik balik dah. Sepanyol pun nak semua lari habis dah. Dah negara-negara Kristian. Sedang berperang dengan Mujahidin. Mujahidin Islam di pergunungan Afghanistan. Duduk jaga malam. Di Chechen. Chechnya. Dah. Mujahidin Islam duduk atas gunung. Berjaga-jaga. Nah. Berperang dengan tentera Rusia komunis laknatullah. Kita tinggal malam duduk dengan bini kita, dia duduk atas gunung. Tengok internet. Nah, kita tatap bahaya kereta tarik kat seluruh Pak Putih. Nampak? Dia duduk pegang di Ralah Michigan, duduk perang dengan sekolah Rusia. Ha, tu Tuhan jamin. Kalau kita ni, ha, kena beramal. Nampak? Kalau kita kelas cahaya, kena banyak beramal. Hak no, dengan berjaga saja Tuhan jamin dah, tak masuk dengan kita. Dah ada Quran, dah ada kocek semua ni. Mujahidin, ceceng. Pegang amal mengaji. Duduklah kubu. Nak, mayang tajuk, mayang jemaah ramai-ramai. Kita subuh, 8:30. 7:45 subuh. Tu, di malam tu macam wangang. Faham tak? Anak pas sekolah, mana-mana. Ayah baru bangun. Allah mahdini biman hadai. 7:10. Tak. Nak masuk surga mayang itu ada cam. Nah, dengan rahmat Allah. Masa kita berjaga bersusah, mana hidup kita susah kerana berjuang pada jalan Allah, maka mudah-mudahan berkat perjuangan kita Allah bayar dengan syurga. Kita tak mau masuk neraka. Bila dah masuk neraka, dah yang minta syurga. Memang syurgalah balasan. Dalam sebuah riwayat, sekiranya pada suatu umat ada seorang yang menangis kerananya, nasihat Allah akan merahmati umat itu disebabkan tangisan orang tadi. Dalam neraka ni ada 25,000 orang. Seorang yang menangis, 25,000 orang boleh rahmat. Nampak? Itu kelebihan menangis. Kini nyatalah bahawanya tangisan itu banyak ragamnya. Akan tetapi hanya tangisan kerana takut kepada Allah sajalah yang jarang dilakukan oleh manusia. Takut hilang piti. Takut dia kena tukar kerja. Banyak masa takut. Takut kena saman di trafik. Nah, takut tak dan bayar sewa rumah. Takut anak-anak tak pas peksa. Takut tak dan nak giatau bini. Banyak takut. Takut yang paling abdah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nak suruh mana kita mudah takut? Banyak kita mendekati, menyelami ayat-ayat Allah. Duduk-duduk saja tu baca Quran. Tengok tafsir dia. Tengok terjemahan dia. Tak? Haa. Time suka-suka kau. Hiburan-hiburan kau. Tapi kena ada satu masa kita bersama dengan Allah. Tak ada orang lain. Nak kita dengan Allah Ta'ala saja. Sebutlah segala dosa kita di masa lalu. Mudahlah kita merasa sedih. Oleh itu, hendaklah anda tangisi diri anda kerana takut kepada Allah. Andanya tidak boleh menangis, maka cobakan diri anda menangis. Tetapi awas, jangan sampai anda campur adukkan amalan dengan riak dan pura-pura atau dengan menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah di hadapan orang ramai. Agar anda tiada jatuh hina dalam pandangan Allah, Tuhan seru sekalian alam. Menangis kerana mengenang kepada hari akhirat. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Biasa kita dengar orang kata sebaik-baik jin ialah jahat-jahat manusia. Syurga dan neraka adalah atas kurniaan dan kehendak Allah Ta'ala. Adakah jin semuanya masuk neraka ini? Jin yang baik adalah sejahat-jahat manusia. Cuba beri penjelasan. Dia kata, dia dengar orang kata sebaik-baik jin adalah manusia yang jahat. Jadi dia faham daripada kataan itu, semua jin masuk neraka. Ada tak jin masuk syurga? Jawabnya, kenyataan ini tidak betul. Maksudnya, bukan nak kabur manusia yang paling baik, jin yang paling jahat. Jin yang paling baik, manusia yang paling jahat. Nak kabosa je. Antara manusia dengan jin, jin lebih baik daripada manusia. Nampak? Sehingga dia buat kinayah sedemikian rupa. Bukan hakikatnya begitu. Nah, nak kabur manusia lebih baik daripada jin. Dan jin ada yang beriman, ada jin kafir. Manusia ada beriman, ada kafir. Jadi ada jin yang beriman masuk syurga, jin kafir masuk neraka. Nah, ha. Dan disebut dalam surah jin, kisah para jin yang beriman dengan Rasulullah. Dan Allah puji jin-jin ini dan Allah kata mereka akan dapat bayaran yang sepatutnya, ganjaran yang besar di akhirat nanti. Nah. Sebagai seorang suami, saya ingin mengetahui kenapa para isteri bila berlaku sedikit perdarahan sebelum salin, mereka meninggalkan solat. Dan apa yang saya tahu, wanita tidak wajib solat dan puasa bila kedatangan haid dan nifas. Tolong beri penjelasan. Dia yang kita, orang perempuan tidak diwajibkan menunaikan sembahyang ialah pada ketika haid dan nifas sahaja. Kita tinggalkan haid. Dan ini cara bab salin. Benda mana nifas? Nifas ni adamul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibat wiladah. Ulama fiqh menyebut makna nifas darah yang keluar daripada rahim seorang perempuan setelah ia selesai melahirkan anak. Jadi ketika dia sakit keluar darah, itu bukan darah nifas. Ketika sakit keluar darah, bukan nifas. Bila bukan nifas, wajib solat. Faham tak? Nak solat dalam keadaan kesakitan dan keluar darah, maka harus dia tangguh untuk melakukan qada. Faham ni? Tengah keluar anak tapi dah habis lagi keluar, bukan darah nifas, juga darah fasad. Tengah-tengah ulama mengkhususkan dengan nama darah talak. Faham? Nah, bukan nifas. Tengah keluar daripada maghrib sampai ke isa, maghrib keluar kepala, isa rampang, ada kaki sikit hidup dalam, tak keluar lagi, dah beranak lagi yang panggil tak lagi. Lalu darah tu darah fasad. Dan wajib semayang, ya, lepas dia kering darah kayak gini nifas, wajib dia qada waktu maghrib tu. Break tu break habis dah keluar anak, tu orang panggil beranak. Bila keluar habis dah darah yang keluar, selepas itu baru dikira nifas. Maka nifas tidak mewajibkan sembahyang. Faham? Ha. Apakah maksud angin ahmar? Angin tu angin lah. Angin. Maksud tak ada angin nak main buat. Apa ada angin? Nah, angin. Angin yang kita berasa sejuk. Buka kipas. Ha, tak berasa angin pun. Tak buka, cik buka. Baru berasa angin. Itu angin. Faham lah angin tau. Itu angin. Berangin lain, berangin. Itu orang. Ahmar ni bahasa Arab. Daripada kata hamrun, mana merah. Ahmar mana yang merah. Dan ahmar, angin yang merah. Angin ini banyak mula bertiup pada zaman Nabi Sulaiman menurut hadis ini. Angin yang merah. Angin ni bila kena orang, dia akan jadi mati sebelah tubuh. Penyakit dia. Kalau orang puang, biasa belah kiri, atau kiri belah kanan. Tak kira Melayu India baik jahat. Kena popok, popok dari jalan. Kena seimang, seimang pun dari jalan juga. Tidak pilih orang. Angin ahmar. Orang putih panggil stroke. Nampak? Stroke. Dia ada kaitan belakang. Kerana penyakit semua datang daripada Allah. Walaupun kajian daripada doktor berkait dengan saraf otak dan sebagainya, tapi ingat, Allah yang menurunkan penyakit. Faham tak? Sabak, macam-macam sabak. Ya? Ha. Suami saya bos di perhubungan awam. Waktu dia sibuk, dia suruh rebah syarikat dia ambil anak di sekolah. Sah dah perbuatan suami saya itu. Kerana menggunakan milik syarikat itu untuk pertengahan peribadinya. Jawabnya boleh dia gunakan kereta syarikat untuk ambil anak kalau dia tuang punya syarikat. Kalau dia bukan tuang punya syarikat, dia kena tanya pada tuang punya syarikat, boleh tak dia gunakan harta syarikat seperti kereta untuk ambil anak dia. Tuang punya syarikat, owner tu kata boleh. Ha, baru boleh. Tapi kebanyakannya mengambil kesempatan. Hukumnya haram. Faham? Hukumnya haram. Tak kira mu pakat pasal mana pun. Pasal bukan syarikat mu. Nah, ini yang berlaku dalam banyak perkhidmatan awam. Staf suami saya sering masuk pejabat lewat. Tanpa sebarang alasan. Dan pulang awal. Memang tak. Masuk lewat, balik awal. Eh, jarang orang kerja masuk awal, balik lewat. Nah, itu pekerja contoh. Halalkah sumber rezeki mereka itu? Maknanya kena tiada izin. Kalau kerja kita itu berkait dengan sudah, macam kerja kontrak, tak ada masalah. Sudah kerja, ada gaji kita, ada. Tapi kalau kita dibayar dengan masa, maka hukumnya tidak ada keberkatan. Faham? Jadi kalau kita ada buat silap lagu tu, maka bersihkanlah pendapatan kita dengan sedekah dan berderma. Tak, mudah-mudahan dengan sedekah tadi, nah, sebagai kafarah kesilapan kita, nah, ambil masa, curi masa dalam waktu bekerja. Apakah harus kita gambarkan dalam fikiran tentang huru hara dalam akhirat ketika di dalam solat? Jawabnya, jikalau kita ingat kepada akhirat ketika kita sembahyang, sedangkan pada masa itu dalam kita keadaan khusyuk pada ayat-ayat tentang akhirat, tak salah. Kerana Allah memuji orang-orang yang tadabur akan perhatikan makna-makna ayat. Dan ada kadang makna-makna ayat itu makna yang membawa pada cerita-cerita akhirat. Jadi bila terimam baca cerita akhirat, kita ingat tentang akhirat. Terimam baca cerita tentang pecah langit, kita pun ingat tentang pecah langit. Tak salah lah lah. Nampak? Eh? Kerana tujuan supaya kita ingat kepada Allah atas sesuatu yang membawa kepada ingat kepada Allah. Kerana ingat akhirat mana ingat Allah. Ingat kubur, ingat Allah. Ingat dosa pada, ingat Allah juga. Eh? Jangan ingat dunia sudah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, berapa lamakah Nabi bermunajat di dalam Gua Hira? Mohon penjelasan. Tidak ada pun tarikh ataupun hari yang tepat disebut dalam kitab sejarah. Berapa belah hari Nabi berdoa? Yang ada menyebut Nabi suka pergi ke Gua Hira bertafakur di sana. Tak ada pun nas yang qat'i menyebut 18 hari, 39 hari atau 2 bulan 4 hari. Tak. Dan Nabi suka pergi ke Gua Hira. Rupa-rupanya di situlah Nabi akan menerima wahyu yang pertama. Itu saja ada datang dalam kitab-kitab hadis. Apa yang perlu dilakukan sekiranya dalam sembahyang Jumaat imam pesan? Imam pesan dulu. Apakah harus diteruskan sembahyang atau memberhentikan sembahyang bagi membantu imam yang pesang tadi? Baik. Bila kita sedang sembahyang, kemudian ada orang yang sakit. Jika sakit itu sedikit dan tidak memudaratkan nyawanya, maka tidak boleh kita berhenti sembahyang. Tengah sembahyang, orang sebelah kita berduduk, ada orang sakit gigi, gigi. Kita pergi turun gosok etek, haram. Pasal gosok sakit gigi ni, kalau kita tak tolong pun tak ada masalah. Tapi kalau macam kata darah tinggi, ping, ngebok. Tak, kena gerah-gerah kita tolong. Maka wajib kata setengah ulama, seorang membatalkan semayangnya. Hukumnya, fardu kifayah. Dalam ulama, seorang wajib batal semayang. Dan tolong orang tersebut. Kerana darah tinggi berbahaya, melibatkan kepada kematian. Ha. Tak kira imam lah, atau bilah tak ada kira siapa. Ya. Pelbagai penyakit yang diberi oleh Allah kepada seorang itu adalah nak memendekkan jangka hayat orang itu atau orang itu supaya sedar dekat diri dengan Allah Ta'ala. Dia kata Tuhan turunkan penyakit kepada kita. Adakah tujuan Tuhan nak suruh kita mati dekat? Ataupun Tuhan nak suruh kita sedar? Jawabnya kemungkinan dua-dua keadaan. Nampak? Nah. Sebab penyakit ini dia adalah alamat dekat nak mati. Jadi kadang-kadang Allah beri sakit kerana Allah nak hinakan dia. Kadang-kadang Allah beri sakit, Allah nak muliakan dia. Jadi Allah yang a'lamu lebih mengetahui. Tak boleh kita nak pukul totok itu, cuma kita bersangka baik. Allah beri sakit supaya orang itu dihapuskan dosanya. Supaya orang itu, apa benda ni? Mendekatkan diri kepada Allah. Kali jauh jadi dekat, kali lupa jadi ingat. Nah, malaikat orang yang terang-terang musuh Allah. Nampak? Terang-terang melakukan perkara yang dilaknat. Allah sakitkan dia. Memanglah tanda Tuhan. Tak susahkan dia. Nampak? Nak azabkan dia. Kerana degil tak mau bertaubat kepada Allah. Jadi, tak boleh kita nak kata, Tuhan suruh mati dirah tu. Tu Tuhan itu nyakit. Walaupun kemungkinan betul kerana Tuhan menjadikan sakit itu sebab bagi matinya. Tapi kita beradab dengan Allah SWT. Allah turunkan penyakit. Kerana Allah nak beri kafarah kepada dosa ini. Soalan seterusnya. Saya daftar anak di sekolah pukul 7. Saya sampai di sekolah berkali-kali, saya beri salam serta disertai dengan telefon guru. Malangnya tiada jawapan. Saya lihat selipar Tok Guru ada, tapi semua tidur belaka, termasuk anak bini. Telefon tikap pintu dan pintu pagar tutup belaka. Apakah guru tersebut tidak dikira amanah dalam urusan? Dengan urusannya melibat masyarakat hak ramai. Bagaimana pula dengan perawatan yang digunakan untuk menyari hidup sekeluarga? Ha. Dia ni orang suruh daftar budak-budak nak sekolah pukul 7. Tapi dia tak bangun lagi. Nampak? Ha, dia pergi tengok selipar ada. Lepas tu dia kata tuang tidur. Jawabnya, tak boleh kita suka buruk lagi. Adakah tidur sungguh? Ataupun memang tak ada di rumah? Faham? Ha. Mereka kita nampak dia tidur luar bang. Lelaki-lelaki bini tidur luar. Baru kita kata cikgu ni ustaz ni tidur. Nah, ha, jadi kalau gitu kita jangan suka buruk lagi. Nah, ha, sebab inna ba'd dhanni ismu, kadang-kadang sangkaan kita itu menyebabkan kita berdosa kepada Allah. Nah, ha. Jadi kalau betul memang dia ni tidak amanah. Nah, ha. Mana? Bangun dah pergi tidur pula. Tapi kalau memang tertidur sungguh, nah, ha, tapi dah kalau 7 pagi abis nak beranak dah bangun lagi. Nah, ha, biasanya lara lah ni. Nah, ha. Lepas tu kalau kita orang amanah kita dan kita ada gaji, jaga sikit. Kalau kita kerja diri tak apa, kedai kita kan, kita masih nak tidur tutup pukul 8, tutup pukul 8. Kita masih nak buka pukul 3.30 pagi, buka pukul 3.30, jual sekup mengatu. Tak ada masalah muka kedai kita. Ha. Tapi kalau makan gaji dengan orang, kita jaga-jaga sikit lah. Nah. Ha. Ada orang kata Quran tak boleh pakai belaka zaman ini. Hukum Quran tak boleh pakai belaka. Macam mana jika kita ikut orang yang kata macam itu? Apakah hukum ni? Dia kata Quran tak boleh pakai belaka. Kena tanya dulu, benda tak boleh pakai belaka. Nampak? Tak boleh pakai belaka tu benda apa? Ha. Golik ni hak cakap gini, orang yang tidak suka kepada Islam. Orang yang tak suka pada Islam ni, kalau dia mengucap kalimah syahadah, makruh kita buat iman. Makruh kita makan sembelihan ni. Nah, tapi kalau jelas dia kata tak boleh apa yang ada dalam Quran, sebab sebahagian daripada Quran, daripada ayat Quran memang tidak dipakai. Dia mansukh. Ha, dia ada ayat mansukh. Tapi adakah dia masukkan daripada tu ayat mansukh ataupun hak dikata orang duduk mitok ngat leni, ulama duduk mitok sangat leni supaya balik pada Islam, akhirnya oleh kerana nak lawan Islam dia kata dari pakai belaka. Takut-takut bawa kepada kufur kepada Al-Quran. Faham? Ha, jadi orang lagu ni kita kena berhati-hati. Nasihat ni supaya dia kembali membetulkan keadaan. Tak boleh kata gitu, tak boleh pakai belaka. Kerana yang buku Quran ini tuang dia kalam Allah. Bukan manusia yang buat. Yang kata tak boleh pakai belaka. Yang tak boleh pakai belaka ini undang-undang manusia. Baru betul. Adapun peraturan Allah, semua boleh pakai belaka. Dia lawang juga, jelas dia kufur kepada Allah. Soalan seterusnya. Apakah orang jual rokok? Sama zaman sekarang ramai anak lihat jual rokok. Malah orang jemaah kita pun jual juga. Apakah hukumnya? Menurut jumhur ulama, rokok itu haram, maka jualannya pun haram juga. Sebagai seorang isteri, mana patut saya dulu hormat, patuh dengar cakap suami saya ke orang tua saya? Boleh tak kedua orang tua saya campur urusan rumah tangga saya? Saya tak cakap dengan suami saya banyak hari dah. Betul tak saya ni? Ini daripada bini pula. Nak dengar jawapan dia gini. Orang laki-laki sebelum dia berkahwin, dia wajib taat pada ibu dan bapa dia. Selepas dia berkahwin, dia wajib taat kepada ibu bapa apa juga siapa mati. Ha, perkara yang tidak maksiat lah. Adapun orang perempuan, dia belum berkahwin, wajib taat pada ibu bapa, tetapi selepas bernama isteri wajib taat kepada suami, wajib kena dulukan perintah suami daripada perintah ibu dan bapa. Kena ikut syarat yang Allah tetapkan. Tuju tak tuju, itulah. Orang-orang gitu kena ikut suami dulu pada ibu bapa. Jangan berlaki. Itu saja. Dah. Ha. Nak berlaki, kena ikutlah panduan yang ada. Dan, dan hormat. Hormat tak ada kena-mengena. Wajib hormat. Sama ibu bapa, siapa bila-bila pun. Jadi buat kurang hajar. Bukan mana taat ke suami. Lepas tu biadab yang bukan. Masalah patuh perintah. Suami kata duduk rumah suami lah. Sedap kat rumah sewa. Faham tak? Ha. Segan duduk dengan ayah mak dia. Mak dia dah tak pindah lah. Ha. Duduk dengan kita lah. Ha. Dia duduk dengan laki mu. Wajib taat suami. Ha. Tu makna taat gitu. Ha. Ha. Tapi kita balik baik. Guna orang lelaki bila nikah patut wajib taat ke ibu bapa lagi. Tak taat ke bini. Orang puan pula bila nikah tak taat ke suami. Taat dengan mak pak. Balik baik lagi. Balik ya. Budak-budak dia beli baik. Dia buka balik. Jatuh dah tanah baik. Dia buka baik tak ke bawah. Bahan ritik kati baik. Itu umat lah ni. Jadi kaca bila wabi. Haru biru. Biru memang haru. Nah. Jadi betul kau bimbang lah. Kalau balik. Baju balik. Oh, dia gila. Ya. Dah cari pakai baju balik. Baju mahal beli. Tapi balik. Ha, memang waktu tak apa sara. Ha, umat ni memang tak apa sara. Siapa tak apa sara? Tiga suku. Anak-beranak gila apa? Dah orang lelaki patut kecah wajib taat kepada bapa. Tapi bila dia nikah taat ke bini. Nak balik mak mak pak dia. Bini kata saya balik lah tahun ni. Balik tahun lepas. Balik lah kejap ya. Dua hari sekejap lama ya. Tak nak balik tahun lepas. Okey. Suka mu lah. Orang puan bila nikah wajib taat ke suami. Tak. Duk taat ibu apa. Nah. Salah kan. Ibu apa pula kata padang gitu. Kalau anak kita nikah kena taat ke suami dia. Kita beranak ke dia kan. Tak tahu ini nikah. Yang kalau kata anak boleh menatu siapa suruh. Nah. Kena ikut peraturan lah. Gitu Islam. Tak tahu ini nikah lah. Anak pun pula payang. Nah. Saya dah cakap sama dengan laki saya lama dah. Banyak hari dah. Boleh tak saya buat ni? Jawabnya tak apa. Isteri dah cakap dengan suami. Tak apa. Suami dia tak ada sini. Tak apa. Berapa tahun sejak nikah tak cakap dengan laki. Tak apa. Bini dia bisu. Ah, tak apa kau. Ni ada dah cakap tak tegur siapa. Hukumnya derhaka kepada suami. Ngak. Rupa nak nikah buka luku. Buku bab derhaka. Suami kita panggil. Kita buat tak dengar. Derhaka. Suami kita cakap, kita paling tak lain, derhaka. Suami kita cakap, kita potong, derak, derhaka. Apa? Suami kita ngadap muka kita, kita buat muka yang uduh. Muka masa catu, tak berair, derhaka. Suami suruh kita keluar, buat benda-benda ikut dia, teman dia, lagi situ sini, kita tak mau ikut, derhaka. Suami kata, jangan keluar, kita keluar juga, derhaka. Faham? Bila derhaka, tak wajib nafkah pada hari itu. Bila derhaka, hari itu tidak diterima amal ibadat. Siapa dia minta maaf? Nampak? Ha. Tugas Jibril menyampaikan wahyu pada Rasul. Sudah 1400 tahun Rasul kita wafat. Apakah tugas Jibril sekarang ini? Apakah makan pencing saja? Ha, sudah kita. Kita dengar Jibril AS penghulu segala Rasul. Tugasnya menyampaikan wahyu pada para Rasul. Dan bila Rasul telah wafat 1400 tahun, sekarang tugas dia buat apa? Dia nak tahu juga. Jawabnya mu tanya sendiri aja. Mana pun tahu tugas dia sekarang dia buat apa. Kerana sebut di dalam hadis, tugasnya menyampaikan wahyu. Bila tidak ada wahyu, kita faham tak buat apa-apa. Dan tidak ada pun dia itu. Nampak? Tak buat apa-apa, jangan kita kata dulu saja nengung atau wakah gitu. Kerana para rasul, para malaikat, mereka ini tidak pernah berhenti. Nampak? Iaitu beribadah kepada Allah. Sentiasa sembahyang, sentiasa bertasbih, bertahmid, bersyukur. Nah, memuji kebesaran Allah siang dan malam. Itulah tugas semua para malaikat. Nampak? Sejauh manakah ketentuan Allah terhadap seorang hamba? Adakah syurga neraka juga telah ditetapkan oleh Allah ataupun setakat di dunia saja? Jawabnya, Allah tetapkan segala perkara yang berlaku daripada awal penciptaan makhluk sampai kepada syurga dan neraka. Tidak ada sudah. Bukan Tuhan tetap hak dalam dunia saja. Di alam akhirat lagi Tuhan tetap belaka dah. Siapa yang selang dalam peluh, siapa yang jatuh ketika mati atas sirat, siapa ke syurga, siapa neraka. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Dan, berkenaan iqamah, kalau ikut araknya qad qamati solah ke atau qad qamati solatu. Dia tanya qamah qad qamati solati atau qad qamati solatu. Hak mana sih? Setengah sebila dibeli di qamah ini qad qamati solah. Tak apa lah. Kalau ada masa qad qamati solatu, qad qamati solah. Ada yang qad qamatus solah, ti qad qamatus solah. Pas tengah tu qad qamatus solah, qad qamatus solati. Jawabnya yang betul qad qamati as-solatu. Faham? Karena as-solatu fa'il bagi qamat. Qamat tu fi'il, fi'il amal. Fi'il madi. Tapi dia mu'annas. Faham? Dia ada ta ta'nis gitu. Ta ta'nis dia sukun. Qamat. Qaf alif mim ta sukun qamat. Tapi oleh kerana berjumpa dengan alif lam as-solah tu alif lam, nampak? Kerana dia diwajib diberikan baris darurah di bawah ta itu liltiqai safinai. Kerana dua yang mati ada bertemu depan dua kali mati nak baca gua ni, maka ta tu dibubuh baris bawah, baris darurah dia panggil qad qamati solatu fa'e kullu fa'ilin marfu'un. Semua fa'il marfu'. Nah, marfu' maknanya baca dengan bagi datang. Qad qamati solatu. Yang salahnya qad qamatu solati. Ha, tu salah. Atau qad qamati solati. Salah juga. Ha, tu bila? Dia baca qad qamati solati. Salah. Yang betul qad qamati solatu, qad qamati solah. Dah, ha, tu baru betul. Dan Nabi juga jolok tunjuk jalan telinga bang, dia tak dia pegang ni babi tak situ. Hukum tegur orang baca Quran salah kita duit contoh imam, bagaimana pula setiap makmum yang tahu akan siapa macam itu tapi tak menegur tak takut memburukkan keadaan. Jawabnya, kalau benda tu membawa pada mudarat wajib tegur. Tapi kalau mudarat tu kecil di masa akan datang, sunat kita tegur. Cara nak tegurnya jangan depan orang ramai. Kerana dia imam. Ha? Ni depan orang ramai tu beri belakang orang ramai. Tak imam doktor cik dia. Ha? Orang ramai. Oi, tak imam doktor. Ha? Doktor cara tegur gitu. Ha? Ha? Duduk luar lah cakap ajak pergi minum air, roti canda apa semua. Nak? Ha? Tegur dengan cara halus. Dia imam kan? Nak? Baru orang muda nak baiki. Nah, jangan malukan orang. Ha? Bagaimana cara solat menggunakan kelopak mata? Solat dengan mata. Dia kalau tangan kita dah digerak, kaki dah digerak, yang boleh gerak kelopak mata. Maka sembahyang dengan kelopak mata. Tidak ada pun Nabi sebut dalam mana-mana hadis kaifiat yang betul. Ini adalah ijtihad ulama. Jadi kalau kita takbir, kita buat klik. Dalam hati kita ingat kita takbir. Nampak? Kemudian kalau kita rokok, kita kejam. Bila kita celik, mana tidak. Kejam balik, mana sujud. Buka balik, mana duduk terus sujud. Kejam balik, sujud yang kedua. Lepas tu buka luar, berdiri dekat yang lain. Nak diri tak ada. Hanya gerak kelopak mata. Dalam hati, baca dalam hati saja. Dan nampak gambaran sedang sujud dalam rokok. Apakah makna warid? Warid mana datang? Datang warada, warada, yaridu. Warada, yaridu. Wurudan. Ha? Ha. Datang. Telah warid hadis ini, umpamanya. Mana telah datang hadis ini, ne? Bagaimana ke apakah makna sunat mutlak? Sunat mutlak ni sunat yang bukan kerana ada sabab atau tidak ada waktu yang tertentu. Umpamanya pukul 11 pagi, sembahyang duha, sembahyang anda, sembahyang ajak, sembahyang anda. Saja nak sembahyang saja-saja. Ah, panggil sunat mutlak. Faham? Ha. Bagaimana cara sujud tilawah di luar daripada solat? Luar pada semayang, kita dengar orang baca ayat sejadah. Ikut mazhab Syafi'i ada 14 tempat dalam Quran ayat sejadah. Faham? Jadi bila terdengar orang baca ayat sajadah, macam mana orang baca ayat sajadah itu dalam semayang, atau yang baca ayat sajadah itu di luar semayang, atau dengar dalam radio, dalam MP3, MP4, dalam Facebook, kau pandahlah. Dengar baca orang baca ayat sajadah, maka kita sunat sujud sajadah. Caranya kita kena ada wuduk dan kita kena tutup aurat, bersih daripada najis, bersih daripada hadas yang besar, nak mengadap kiblat, dan kita mulakan dengan takbir Allahu Akbar dan sujud sajadah. Nah, kemudian bangun, menurut Imam Nawawi, beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, seorang laki-laki tidak solat fardu, jarang solat jemaah, sah tak dia jadi wali untuk anak? Kalau tak sah, siapa harus dijadikan wali? Meninggalkan satu solat fardu tak sah selalu jadi wali. Faham? Sebab dia dosa besar kan. Sekali minum arak walaupun sitik, tak boleh jadi wali selalu. Sekali tikam ekor, tak boleh jadi wali selalu. Sekali sokong pada parti yang tak mahu menegakkan Islam dalam negara, tak boleh jadi wali selalu. Automatik. Faham? Ini bukan politik. Eh? Ha. Sekali berzina, tak boleh jadi wali selalu. Maka yang paling besar sekali di antara jenayah, jenayah ini, meninggalkan solat. Batu semayang tak tiga sekali dia semayang, dia jadi fasik dah. Bila fasik, tidak rasyid. La nikaha illa bi waliyin rasyidin. Tidak akan jadi nikah melainkan dengan wali yang molek. Molek ni tidak fasik. Jadi ayah ni fasik, tak semayang. Macam mana nak jadi wali? Siapa boleh jadi wali? Ayah ni tak sah jadi wali. Dia tak sah, siapa boleh? Ada tertib dia kan? Bukan seorang je wali. Kalau ayah tak boleh jadi wali, toki. Faham? Toki belah ayah lah. Toki belah mak balik awal. Eh? Toki belah ayah. Ayah bagi ayah. Dia apa tak suruh ayah mu? Ayah tak mayang kan? Toki. Toki pula main nombor ekor. Ha, tak boleh jadi wali juga. Pasal nombor ekor, dosa besar. Faham? Dan dia pula turun. Adik-beradik pengantin perempuan. Adik-beradik ada nyambar pi kuda. Tak boleh juga. Faham? Dan siapa dia boleh pula lepas adik-beradik? Si jawab adik. Orang pindah mereka. Lepas adik-beradik siapa tatib adik? Ha? Ha? Tak lagi. Tatib ada lagi. Tatib. Lepas adik-beradik. Ha? Datuk mendara ke mana? Ha? Anak saudara pengantin perempuan belah adik-beradik lelaki. Faham? Anak saudara belah adik-beradik lelaki. Tak ada anak saudara seorang mandu belaka adik-beradik dia. Ha, pak saudara adik-beradik ayah. Adik-beradik mak tutup dah. Tak boleh. Faham? Pak saudara dia di jail. Tak balik-balik. 18 tahun. Edo dah ada. Faham? Ha, turun kepada sepupu. Faham? Lepas sepupu, barulah wali hakim. Nah, walakin ni lah kajian latih ni lah pejabat agama qadi. Nah, tak ada wali hakim, tak ada apa. Nak suruh ayah juga boleh, senang saja. Nak suruh ayah juga, suruh ayah bertaubat. Ha, boleh. Ada cara kan? Ayah, hey, kita nak nikah, kita tak ambil lah wali toki, tak berhari ke toki, kita kenang ke ayah. Tapi ustaz-ustaz kata ayah dah semayang, dah boleh jadi wali. Ayah kena taubat lah. Ha, taubat boleh jadi wali selalu malam esok nikah. Faham lagi? Senang lah. Ayah kata tak ambil taubat aku eh. Ha, tak ambil taubat, tak payah lah ayah. Takkan ayah nak kata gitu. Nak, cakap molek dengan ayah. Nah, ayah kata tak apa, ayah taubat lah. Nampak? Bila ayah taubat, walaupun ayah tu walaupun dalam hati, malah aku buat lobang sudah lah. Ha. Dalam hati tak apa. Dia kata dah mulut nak taubat, sah menjadi wali. Nampak? Ha, senang lah. Eh?